Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwani fi din wal akhawat, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Malam ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita. Terus kita membaca kitab Matan Al-Jurumiyah. Naam. Barakallahu fikum. Naam. Dan naam, kita melanjutkan matan yang kemarin, atau dibaca ulang matan yang terakhir dibaca. Tafadhol Abu Ibrahim dibaca. Qala al-muallifu rahimahullahu taala, wa ammal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi fil ismi alladhi la yansarif. Naam, barakallahu fikum. Qala musannif rahimahullah, wa ammal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi fil ismi alladhi la yansarif. Adapun fathah, maka ia menjadi tanda bagi khafat, bagi jar pada isim la yansarif, yaitu pada mamnu' minasorfi. Naam, barakallahu fikum. Telah dijelaskan kemarin bahwa isim la yansarif yaitu isim yang tidak menerima tanwin, dan ketika majrur tidak bisa di kasro. Majrurnya tandanya fathah pengganti untuk kasro. Naam, barakallahu fikum. Contohnya Fatimatu, Hamzatu, Talhatu, Sulaimanu, Ibrahimu, Jau'anu, Sab'anu, naam, Ruba'u, Tomarba'u, dan lain sebagainya ya. Naam, barakallahu fikum. Naam, dan juga telah dijelaskan pada pertemuan kemarin bahwa isim la yansarif dia menjadi mamnu' minasarfi, naam, menjadi tidak bisa ditanwin dan dijar dengan kasro karena menyerupai fi'il. Naam, karena ada sebab, dua ilat, dua sebab, yang dua sebab tersebut, naam, kembali kepada lafadz dan juga kepada makna. Nah, isim mamnu' minasarfi dia menjadi mamnu' minasarfi, yaitu tidak bisa ditanwin atau tidak bisa dijar dengan kasro karena dua sebab. Sebab yang pertama karena berkaitan dengan makna, sebab kedua karena berkaitan dengan lafadz. Atau dia cuma ada satu sebab yang menggantikan dua sebab. Nah, adapun yang karena dua sebab, yaitu apa? Yang kembali kepada lafadz dan kepada makna. Yang kepada makna itu karena alamiah, karena dia itu berupa nama, ya, seperti Fatimatu itu nama, seperti Zainabu nama, Falhatu nama, itu ya. Nah, kemudian yang kedua karena sebab wasfiyah, seperti Jau'anu, Salmanu, Jau'anu, Sab'anu, Afdalu, dan yang semisalnya dari sifat yang masuk dalam kategori mamnu' minasarfi. Kemudian sebab ini, sebab makna ini harus disertai dengan salah satu dari sebab lafadz. Apa sebab lafadz? Yang bersifat lafzi, yaitu bisa berupa karena taknis bighairi alif, atau karena ujma, atau karena tarkib, atau karena ziyadah alif dan nun, atau karena wazan fi'il, atau karena adal. Nah, yang alamiah, sebab yang berkaitan dengan makna, yaitu alamiah, harus ada satu dari enam sebab. Adapun yang berkaitan dengan sebab wasfiyah, mamnu' minasarfi karena sebab wasfiyah, karena sifat, maka harus terpenuhi satu dari enam, satu dari tiga, yaitu wasfiyah bersama dengan wazan fi'il, atau wasfiyah bersama dengan tambahan alif dan nun, atau wasfiyah bersama dengan adal. Nah, itu ya. Kemudian di sana juga telah, kemudian juga kemarin disebutkan bahwasanya mamnu' minasarfi juga bisa karena satu sebab yang menggantikan dua sebab, yaitu apa? Karena alif ta'nis maksura, atau alif ta'nis mamduda, atau karena sigom mutahal jumu'. Dan tiga pembahasan ini telah dibahas waktu pertemuan kemarin malam. yaitu apa? Membahas tentang satu sebab yang menggantikan dua sebab. Nah, karena sebab apa? Karena sebab alif ta'dis maksura seperti hubla. Nah, hubla ini mamnu' min shorfi. Kenapa? Karena ada alif ta'dis maksura. Atau alif ta'dis mamduda seperti hamra'u, safra'u dan yang semisalnya. Nah, ini alif ta'dis mamduda, mamnu' min shorfinya karena alif ta'dis mamduda, hamra'u, safra'u. Yang pertama apa tadi? Alif ta'dis maksura seperti hubla, seperti salma, husna dan yang semisalnya. Kemudian sebab ketiga karena sigha muntahal jumu' seperti masajidu, qanadilu, asafiru, ja'afiru dan lain sebagainya. Nah, ini telah lewat pembahasannya kemarin. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang mamnu' min shorfi karena dua sebab. Karena dua sebab ya. Mamnu' min shorfi karena dua sebab. Yang pertama karena sebab berkaitan dengan makna, yaitu karena alamiah atau karena wasfiah, karena nama atau karena sifat. Kemudian karena nama dan sifat ini harus disertai satu dari enam. Kita bahas yang pertama, satu dari enam. Yang kita bahas sekarang sebab alamiah. Nanti setelah selesai sebab alamiah, kita bahas sebab wasfiah. Karena sebab alamiah, nah, sebab alamiah saja nggak cukup, harus disertai dengan sebab yang lain. Apa sebab yang lain? Kita ambil sebab yang pertama dari sebab lafadz, yaitu ma'a ta'nis bihuri alif. Artinya apa? Dia itu menjadi mamnu' min shorfi, kata tertentu menjadi mamnu' min shorfi karena sebab dia itu sebagai nama alamiah. Kemudian yang kedua, ma'a ta'nis bihuri alif. Artinya apa? Nama tersebut mu'anas. Nah, nama tersebut mu'anas ya. Dengan apa? Mu'anasnya bukan karena alif. Nah, kalau mu'anasnya karena alif, sudah masuk pembahasannya kemarin, sudah lewat pembahasannya kemarin. Pada apa? Alif ta'nis maksura dan alif ta'nis mamduda. Gitu kan? Nah, sekarang yang mu'anasnya bukan dengan alif. Dulu pernah dibahas bahasanya tanda mu'anas ada berapa? Di kitab sorot kita. Tiga. Yang pertama alif ta'nis mamduda, alif ta'nis maksura, sama satu lagi ta' marbuto. Yang gitu ya. Yang ta' ini bisa dohiro, bisa mokodaro. Nah, yang mokodaro ini yang disebut dengan makna. Ta'nis ma'nawi. Nah, lihat alamiah ma'a ta'nis bighairi alif. Alamiah ma'a ta'nis bighairi alif terbagi menjadi tiga. Yang pertama bersifat lafzi. Seperti hamzatu, talhatu, fatimatu. Nah, atau Fatimah kita jangan tertunda. Cukup hamzatu dan talhatu. Hamzatu dan talhatu ini mamnu' min shorfi. Kita katakan ja'a talhatu. Ra'aitu Talhata, marartu bi Talhata. Begitu juga hamzah, ja'a hamzatu ra'aitu hamzata marartu bi hamzata. Ya, mamnu' min shorfi. Apa sebabnya? Alamiah ma'a ta'nis. Mana tanda ta'nisnya? Ta' marbuto yang ada pada hamzah. Makna atau lafzi? Ma'nawi atau lafzi? Secara lafat. Kenapa? Karena secara makna itu mudzakkar. Hamzah itu nama laki-laki, Talha nama laki-laki. Berarti dia bukan secara makna. Bukan secara makna ya. Kenapa? Karena maknanya mudzakkar. Namun secara apa? Secara lafaz, karena lafaznya bertak marbuto, maka dia itu lafaznya saja yang muannas. Meskipun lafaznya muannas, kalau dia itu nama dan ada tanda ta'nis meskipun berupa lafaz, maka dia mamnu' min shorfi. Yang pertama, yang kedua, alamiah ma'a ta'nis bi ghairi alif bersifat maknawi. Alamiah ma'a ta'nis bi ghairi alif bersifat maknawi seperti Zainabu, Suadu. Artinya apa? Nam ta'nisnya tidak kelihatan. Secara makna dia itu adalah mu'anas. Zainab itu nama bagi siapa? Perempuan. Suad nama bagi siapa? Perempuan. Nam. Bahkan kalau dikatakan bahwasanya dia itu ada ta'nisnya muqaddaro itu pun benar. Kalau ada ta' marbutanya muqaddaro juga benar. Kenapa? Karena buktinya ketika ditazkir ta' marbutanya muncul. Zainabu menjadi Zuyai Nabatun. Zuyai Nabatu. Itu ya. Nah, sehingga apa? Jenis kedua dari ta'nis yang Pak Nawi ini yang menjadikan isim mamnu' min shorfi pun bisa dikatakan ada ta' marbutonya, namun ta' marbutonya muqaddaro. Itu. Nah, kalau kita enggak katakan muqaddaro, kita cukup katakan maknawi saja. Artinya apa? Nama tersebut dipakai untuk mu'anas. Ya, mengerti ya? Nah, Zainabu, contohnya Zainabu Su'adu. Nah, barakallahu fikum. Bagaimana dengan nama yang lain? Seperti Hindun. Nama perempuan kan? Mu'anas. Ada gak taknisnya? Taknisnya ada maknawi juga ini. Cuma nanti ini pembahasannya. Yang Hindun ini bisa munsharif, bisa mamluk minasharfi. Bisa dibilang Hindun, bisa dibilang Hindu. Nanti kita tunda dulu. Jam. Barakallahu fikum. Berikutnya taknis yang lafzi dan maknawi. Ya, alamiah ma'a taknis bighairi alif yang taknisnya lafzi dan maknawi. Artinya apa? Secara lafaz dia itu ada tanda mu'anasnya, secara arti, secara makna juga dia mu'anas, menunjukkan kepada perempuan. Contohnya apa? Contoh Fatimatu dan Aisyatu. Fatimatu mu'anas secara lafaz. Kenapa? Karena ada tak marbuto. Aisyatu mu'anas secara lafaz. Kenapa? Karena ada tak marbuto. Secara makna juga dia mu'anas. Kenapa? Memiliki arti kepada perempuan. Nah, barakallahu fikum. Ini ya. Sudah selesai. Ini yang berkaitan dengan apa? Alamiah ma'a ta'nis bihori alif. Naam. Alamiah ma'a ta'nis bihori alif. Barakallahu fikum. Naam. Tambahan untuk ta'nis yang lain. Ini ta'nis yang biasa kita dengar. Lafzi, maknawi, dan ada ta'nis lafzi, ta'nis maknawi, dan ta'nis lafzi dan maknawi. Apa contoh lafzi? Hamzatu, Talhatu. Apa contoh maknawi? Zainabu, Su'adu. Apa contoh yang lafzi dan maknawi? Fatimatu, Aisyatu. Adakah ta'nis yang lain? Ada. Ta'nis yang lain. Nah, kita sekarang akan menyebutkan isim-isim lain yang berta'nis. Yang dianggap berta'nis. Dari isim-isim mu'anas. Nah, tarakallahu fikum. Seperti, nah, kalau dia itu nama wanita, nama laki-laki yang dijadikan untuk wanita. Nah, atau sebelum itu kita bahas nama yang terdiri dari 3 huruf ya. Nama wanita yang terdiri dari 3 huruf. Lihat ini. Zainabu, Su'adu ini nama wanita yang terdiri dari 4 huruf. Iya kan? Berapa huruf Zainabu? 1 2 3 4. Su'adu berapa huruf? 4 juga. Kalau nama wanita terdiri dari 4 huruf, langsung diponis dia mamnu' minas syarfi. Adapun nama mu'anas ini bisa ke wanita, bisa lainnya yang dianggap mu'anas. Ya. Yang terdiri dari 3 huruf, nah, maka dilihat huruf tengahnya. Kalau huruf tengahnya berharokat, seperti sakor, nama bagi neraka, maka mamnu' minas syarfi. Sakor ya. Nah. Atau nama lain lovo juga sama, nama neraka. Ini mamnu' minasharfi. Sakoru lovo. Meskipun dia 3 huruf, namun huruf tengahnya berharokat, maka dia mamnu' minasharfi. Nah, kemudian nama yang 3 huruf, namun dia dari bahasa asing. Nama wanita 3 huruf, namun dari ujma bahasa asing yang 3 huruf. Nah, ini juga mamnu' minasharfi meskipun tengahnya disukun, seperti jauru. Kalau Maryam jelas mamnu' minasharfi. Kalau Maryamu masuk jelas mamnu' minasharfi. Kenapa? Karena terdiri dari 4 huruf ya. Sekarang yang nama asing, nama ujma yang terdiri dari 3 huruf yang tengahnya sukun, ini mamnu' minasharfi seperti jauru. Seperti apa? Himsu. Nah, barakalafikum. Seperti balhu ya. Barakalafikum. Berikutnya sekarang nama laki-laki yang dijadikan sebagai nama perempuan itu juga menjadi mamnu' minasharfi. Ada seorang wanita dikasih nama Zaid. Maka kita katakan Ja'at Zaidu, bukan Zaidun lagi. Kalau nama laki-laki Zaidun munsharif apa enggak? Bukan Zaidatun ya. Nama laki-laki dijadikan untuk nama perempuan. Boleh namanya misalkan bukan selain Zaid apa? Amrun misal. Atau Solehun. Nama Solehun nama laki-laki ya. Amrun laki-laki. Nama Zaidun laki-laki. Namun orang tertentu menjadikan nama ini sebagai nama perempuan. Maka dia menjadi mamnu' minasharfi. Kita katakan Ja'at Zaidu, Ja'at Amru, Ja'at Solehu. Nah, ketika itu mamnu' minasharfi. Nah, Zaidu meskipun tengahnya sukun, Zaidu mamnu' minasharfi. Lam, barakallahu fikum. Nah, baru yang ta'nis berikutnya, nama perempuan yang 3 huruf tengahnya sukun. Yang dari nama Arab. bukan nama asing seperti Hindun. Nah, seperti Da'dun. Hindun, Da'dun. Nah, ini yang nama yang tiga huruf tengahnya sukun ini boleh dua wajah. Artinya dia isah munsharif bisa mamnu' minasharfi. Artinya tidak wajib mamnu' minasharfi, tidak wajib. Boleh dikatakan ja'at Hindun, boleh ja'at Hindu. Nah, kenapa? Karena terdiri dari tiga huruf yang tengahnya sukun. Seperti juga Misrun. Boleh Misru, boleh Misrun. Mesir. Nah, barakalafikum. Nah, berarti kesimpulannya. Diulang lagi. Alamiyah ma'ataknis. Alamiyah ma'ataknis bihori alif. Itu menjadi apa? Menjadikan salah satu sebab isim mamnu' minasorfi. Yang alamiyah ma'ataknis bihori alif ini bisa berupa lafzi seperti Hamzatu dan Talhatu. Bisa berupa maknawi seperti Zainabu dan Su'adu. Bisa berupa lafzi dan maknawi seperti Fatimatu dan Aisyatu. Lalu di sana ada perincian tentang nama-nama mu'anas yang terdiri dari empat huruf, tiga huruf yang tengahnya berharokat dan tengahnya sukun. Untuk nama-nama perempuan yang terdiri dari empat huruf atau lebih, nama-nama mu'anas yang terdiri dari empat huruf atau lebih, baik untuk nama orang atau nama tempat, ini ya, maka dia mamnu' minas sorfi. Kalau terdiri dari empat huruf atau lebih, mamnu' minas sorfi. Kalau terdiri dari tiga huruf, maka dilihat apakah huruf tengahnya berharokat. Kalau huruf tengahnya berharokat, maka dia wajib mamnu' minas sorfi. Seperti sakoru dan lavo. Kalau tengahnya tidak berharokat, yaitu sukun, seperti Hindun dan Da'dun, maka menjadi mamnu', maka boleh mamnu' minas sorfi, boleh munsharif. Seperti Hindun dan Da'dun, boleh dikatakan Hindun, boleh dikatakan Hindu. Da'dun boleh Da'du. Kenapa? Karena tiga huruf dan huruf yang tengah bersukun. Karena tiga huruf dan huruf yang tengah sukun. Nah, afan. Kemudian, bagaimana kalau huruf tengah sukun namun dia itu dari nama asing? Seperti Jauru, seperti Himsu, Balkho, maka menjadi wajib mamnu' minasharfi karena nama asing. Nah, barakallahu fikum. Itu ya, di antara apa? Simpulan dari apa yang dijelaskan. Satu lagi apa? Nama laki-laki yang dijadikan nama, seperti Zaidun dijadikan nama untuk perempuan, maka menjadi mamnu' minasharfi, menjadi Zaidu. Ja'at Zaidu marartu di Zaida. Nah. Nah, sekarang masuk ke sebab kedua, yaitu alamiyah ma ujma. Alamiyah ma ujma, nama yang nama tersebut disertai dengan dari selain bahasa Arab, yaitu dari nama asing, nama yang berasal dari nama asing. Nah, seperti Ibrahimu, Idrisu, Ayyubu, nam, Ishaku, Yakubu, dan lain sebagainya. Nama-nama nabi dan rasul yang disebutkan dalam Al-Quran semuanya ajami, semuanya nama asing kecuali empat nabi, yaitu siapa? Muhammadun, Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi Shu'aib, kemudian Soleh, sama satu lagi siapa? Nuh. Nah, barakallahu fikum. Semua nama nabi adalah nama asing kecuali empat nama, ya. Siapa empat nama tersebut? Muhammadun, Salehun, Su'aibun, dan Hudun. Hud. Nah, Muhammad, Saleh, Su'aib, Hud. Selain dari itu adalah nama-nama asing. Nah, kecuali semuanya nama asing yang mamnu' minasharfi. Kecuali ada dua nama yang munsharif meskipun nama asing. Siapa itu? Nuh dan Lut. Nuhun, Lutun. Kenapa dia menjadi munsharif? Karena ketengahnya sukun. Karena dia itu nama bagi mudzakkar, bukan mu'anas, kan? Kemudian tengahnya sukun. Nah, Nuhun dan Lutun. Nuh, Lut. Nah, kesimpulannya nama-nama nabi yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, atau yang disebutkan dalam Al-Qur'an, nama nabi dan rasul itu semuanya mamnu' minasharfi kecuali empat nabi yang berasal dari Arab, yaitu Muhammadun, Salehun, Su'aibun, Hudun alaihi wasallam, dan dua nama lagi yang nama asing karena tengahnya sukun, karena kata tersebut tengahnya sukun, yaitu Nuhun dan Lutun yang terdiri dari tiga huruf kemudian tengahnya sukun. Nah, inna arsalna Nuhan ila qaumi. Di situ Nuhan, ya kan? Demikian juga Allah Taala berfirman, inna arsalna alaihim hasiban illa ala lutin, illa ala lutin. Majrur enggak? Majrur. Itu menunjukkan bahwasanya Nuh dan Lut keduanya adalah munsharif. Nah, apa dobitnya suatu nama dikatakan nama asing yang mamnu' minas sharfi? Dobitnya adalah nam apabila nama tersebut dipakai oleh orang asing sebagai nama. Yang menjadi dobit kalau nama tersebut oleh orang asing juga dipakai sebagai nama, maka menjadi mamnu' minas sharfi. Namun ketika ada kata tertentu yang oleh orang asing dia bukan nama, lalu oleh orang Arab dijadikan nama, menjadi munsharif. Nah, contohnya apa yang disebutkan dalam kitab-kitab Nahu, contohnya dibaj dan lijam. Lijam itu tali kekang, yang asal kata ini dari nama asing, lijamun. Demikian juga dibajun, ini nama kain sejenis sutra ya, dibaj. Dua kata ini kalau dijadikan nama bagi orang tertentu, dikasih nama lijam atau dibaj, meskipun dari nama asing, dia menjadi munsharif, bukan mamnu' minas sharfi. Kenapa? Karena nama tersebut bukan nama, bukan dijadikan nama oleh orang asing. Nah, itu yang menjadi dobit. Kenapa nama-nama asing menjadi mamnu' minas sharfi? Nah, sudah jelas? Sekarang masuk ke sebab ketiga. Sebab pertama tadi sudah selesai. Alamiyah ma'at ta'anis bihkori alib. Sebab kedua, alamiyah ma'at ma'al-ujma. Kesimpulannya apa? Alamiyah ma'al-ujma. Nama-nama asing. Nama-nama asing yang bukan dari nama bahasa Arab. Nah, itu. Kemudian yang ketiga sekarang, alamiyah ma'at tarkib. Alamiyah ma'at tarkib. Nah, tarkib yang dimaksud adalah tarkib masji yang tidak diakhiri dengan wai. Nah, itu. Pernah kita membahas tentang nama-nama di kitab sorob kita ya, al-mumti' fi ilmi tasrif. Disebutkan bahwasanya nama murakab terbagi menjadi tiga. Apa saja? Ada yang namanya murakab idofi. Seperti apa? Abdullahi, ya enggak? Abdurrahman dan lain sebagainya. Ada yang disebut dengan murakab masji. Seperti Ma'di Karib, Ba'labak, Sibawai. Nah, kemudian yang ketiga murakab apa? Murakab isnadi yang bentuknya fi'il fa'il atau mubtada' khobar, ini isnadi. Seperti Saba Qornaha, Bariqa Nahruhu. Nah, ahsantum. Ini ya. Tarkib idhofi seperti Abu. Apa arti tarkib? Tarkib itu susunan kata. Artinya nama tersebut berupa dari dua kata atau lebih. Nah, itu ya. Kalau nama berupa dari dua kata atau lebih, maka dikatakan nama itu murakab. Artinya nama itu dikatakan ada tarkibnya. Nah, nama ini, nama yang murakab ini terbagi tiga. Ada murakab idofi, murakab masji, dan murakab isnadi. Untuk murakab idofi, contohnya Abdullah, ini masuk dalam bab munsharif. Artinya apa? Artinya dia menerima tanwin dan bisa dikasro. Munsharif. Kita contohkan. Ja'a Abdullahi, ra'itu Abdallahi, marartu bi Abdillahi. Munsharif ya. Yang kedua murakab masji. Murakab masji ini yang masuk dalam bab mamnu' minas sharfi. Contohnya apa? Ma'di karibu. Ma'di karibu. Ja'a ma'di karibu, ra'itu ma'di kariba, marartu bi ma'di kariba. Iya. Contoh lainnya, ba'labak. Ja'a ba'labaku, ra'itu ba'labaka, marartu bi ba'labaka. Nah, jadi ini yang masuk dalam mamnu' minas sharfi. Selagi murakab masji ini tidak berakhiran wai, seperti sibawai, seperti amrawai, seperti naftawai, dan lain sebagainya. Yang berakhiran wai-wai ini bukan masuk dalam bab mamnu' minas sharfi, namun masuk dalam bab apa? Dalam bab mabni, seperti yang nanti tarkib, seperti isim-isim mabni. Nah, kecuali yang berakhiran wai masuk dalam bab apa? Mabni. Mabniyat, masuk dalam bab mabni. Berikutnya tarkib yang ketiga, tarkib apa ini? Isnadi. Untuk tarkib isnadi, yaitu yang berbentuk nama berbentuk fi'il fa'il, seperti kita kasih nama koma zidun. Ya. Atau zidun qa'imun. Itu bentuk mudhari' khobar. Nah, secara kias boleh. Yang penting dia itu berupa isnad, musnad ilai. Namun yang sering, yang terjadi pada orang Arab, yang berupa tarkib isnadi ini, contohnya Saba Qornaha. Saba fi'il madi, Qornah sebagai fa'il, dan dia mudhof, hanya mudhofun ilai. Bariqa nahruhu, bariqa ini fi'il madi, nahruhunya sebagai fa'il, mudhaf ilaih. Nah, artinya apa? Bentuknya apa ini? Fi'il fa'il kan? Sabaqornaha bentuknya apa? Fi'il fa'il. Bariqa nahruhu bentuknya apa? Fi'il fa'il. Namun ini dijadikan nama. Ja'a sabaqornaha, telah datang sabaqornaha. Ja'a bariqa nahruhu, telah datang bariqa nahruhu. Yang bariqa nahruhu itu kalau diartikan, artinya apa? Bariqa mengkilat, nahruhunya bagian leher bawah ini, dada paling atas atau leher itu namanya nahar. Nahar mengkilat nahernya, mengkilat dada atasnya atau leher bawahnya. Kalau diartikan ya. Saba artinya muda, kornaha itu dua tanduknya muda. Kalau diartikan. Nah, barakallahu fikum. Nah, yang merkab isnadi ini masuk dalam bab apa? Dalam bab hikayat. Maksudnya bab hikayat. Jadi dia i'rabnya i'rab mahki, i'rab mahki. Nah, ulang kita simpulkan lagi. Nama yang murakab ada tiga. Bisa berupa murakab idofi, bisa berupa murakab masji, bisa berupa murakab isnadi. Kalau murakabnya idofi, maka dia munsharif. Seperti Abdullah, Abdurrahman, Abdul, siapa lagi? Khalid dan lain sebagainya. Yang penting mudhaf ilaih. Itu murakab idofi. Hukumnya isim tersebut munsharif. Ja'a Abdullah, ra'itu Abdallahi, marartu bi Abdillahi. Nah, selesai ini ya. Yang kedua merokap masji. Merokap masji ini masuk dalam bab mamnu' minas sarfi. Contoh ma'di karib dan ba'labak. Ja'a ma'di karibu, ra'itu ma'di kariba, marartu bi ma'di kariba. Ja'a ba'labaku, ra'itu ba'labaka, marartu bi ba'labaka. Nah, kecuali kalau masjinya berakhiran wai. Kecuali kalau masji itu campuran ya. Ma'di karib berasal dari ma'di, ma'dun dan dari ma'di dan karib. Ba'labak dari ba'lun dan bak. Sibawai dari sibah dan wai, gitu kan? Kalau berakhiran wai, maka dia mabni. Ja'a sibawai ra'aitu sibau. Ja'a sibawaihi ra'aitu sibawaihi marartu bi sibawaihi. Semuanya mabni, mabni alal kasri. Yang ketiga murakabnya isnadi. Kalau dia itu murakab isnadi, maka masuk dalam bab hikayat. Bagaimana ngerapnya? Ja'a sabaqornaha, ja'a fi'ilun madi, ja'a fi'ilun madin sabaqornaha, fa'ilun marfu'un alamatu rafihi. Doma mukodaro makna amduriha harokatul hikayat. Kita katakan apa? Marfu alamat rafihi doma mukodaro makna amduriha harokatul hikayat. Nah, itu yang dimaksud dengan i'rab mahki. Nah, barakallahu fikum. Sudah jelas ya. Sekarang masuk ke apa ini? Alamiyah ma'a ziyadah alif dan nun. Nah, ini kita kupas agak rinci supaya antum enggak keliru untuk membedakan mana yang mamnu' minasyarfi dan tidaknya. Kemudian di kemudian hari ketika antum mengatakan mamnu' minasyarfi, maka kemungkinan ditanya, apa sebabnya? Apa ilatnya? Nah, ilatnya antum harus bilang. Ilatnya karena satu sebab. Kalau karena satu sebab, berarti antum memilih satu dari tiga. Apa itu? Alif ta'lis maksura, atau alif ta'lis mamduda, atau sigho mutal jumu'. Tapi kalau dia itu memiliki dua ilat, maka antum harus katakan, ilatnya alamiah dengan apa? Atau wasfiyah dengan apa? Nah, yang sekarang kita bahas pada alamiah. Alamiah dengan ta'nis bigori alif telah lewat. Alamiah ma'ujmah baru saja lewat. Alamiah ma'atarkib juga baru saja lewat. Sekarang alamiah ma'ziyadah. Alamiah ma'ziyadati alifi wa nun. Yaitu apa? Nama yang nama tersebut disertai dengan alif dan nun. Nama yang nama tersebut disertai alif dan nun. Seperti Uthmanu, Marwanu, Sulaimanu. Dan sebagainya. Yang berakhiran alif dan nun itu maka menjadi mamnu' minasyarfi. Nah. Kemudian apa di sini? Apa dobitnya? Nah, sen dobitnya. Dobitnya sebelum alif dan nun ada 3 huruf atau lebih. Sebelum alif dan nun ada 3 huruf. Kalau sebelum alif dan nun 2 huruf, maka tidak masuk. Kenapa? Karena bisa asli. Nunnya itu bisa asli. Asli dari kata. Nah, bisa asli ya. Barakallahu fikum. Kemudian di sana ada pembahasan bagaimana dengan kata-kata yang 3 huruf yang bertasdid. Hasan, Afan, Hayyan. Nah, Hasan, Hayyan, Afan. Nah, ini berakhiran alif dan nun kan? Sebelumnya ada berapa huruf? Hayyan ada berapa huruf? Ada 3 huruf, yaitu apa? Dua ya dan ha. Hasan ada berapa huruf sebelum alif dan nun? Ada 3, yaitu dua sin dan ha. Nah, khusus yang seperti ini ada dua wajah. Apa wajah yang pertama? Wajah yang pertama Enam. Alif dan nun dihukumi huruf tambahan. Maka dia menjadi mamnu' minasorfi. Maka kita katakan hayyan. Hayyan. Nah, hayyanu. Wajah kedua? Asli. Enam. Nunnya asli wajah kedua. Hayyat. Hayyiyya. Hayyatu. Fa'lan. Enam. Kita bahas yang hayyan dulu ya. Yang hayyan yang dihukumi alif dan nunnya ini adalah tambahan ikut wazan fa'lanu. Fa'lanu. Naam. Yaitu apa? Alif dan nunnya tambahan. Namun kalau salah satunya asli, maka dia ikut wazan fa'al. Ini wazan fa'al. Fa'al artinya apa? Nunnya ini asli, hayyan nunnya asli dari hin, dari al-hin. Masdarnya hin ya. Dari masdar hin, maka yang hin ini kita masukkan dalam wazan fa'al. Ha harokatnya fathah, ya tasdid harokatnya fathah, lalu alif tambahan, lalu nunnya asli fa'alun. Dari apa? Dari fa'alun dari sigho muntahal dari bukan, dari apa? Sigho mubalago. Hayyan. Hayyan. Nah, ini ketika hayyan ini ikut wazan fa'al, berarti nunnya asli. Nah, dari apa? Dari al-hin. Namun ketika hayyan ini dia dari hayya, hayya. Artinya hidup. Atau hari hayya. Gampangnya dari hayya. Maka apa? Alif dan nun tambahan. Dari al-hayatu. Kalau masdarnya al-hayatu artinya hidup. Dari al-hayatu. Kalau tadi hayyan yang munsharif dari al-hin. Kalau hayyan yang mamnu' minasharfi dari al-hayatu. Nah, begitu juga pada contoh Hasan. Hasan menjadi mamnu' minasharfi ketika berasal dari his. Dari his, hisun. Mamnu' minasharfi menjadi apa? Hasan, hasanu. Berarti ikut wazan fa. Ikut wazan apa? Fa'lanu. Nah, fa'lanu ya. Kemudian kalau dia berasal dari hasuna. Dari hasuna, dari husnun. Hasuna yahsunu husnan ya. Maka menjadi hasanun. Hasanun. Ikut wazan apa? Fa'alun. Nah, syahidnya untuk kata-kata yang sebelum alif ada huruf bertasdid, tiga huruf salah satunya bertasdid, maka bisa ada dua wajah, itu syaitnya. Syaitnya gitu. Nah, kesimpulannya, sebab ketiga dari sebab alamiah ma'a ziyadatu alif dan nun. Nah, ini adalah termasuk dari mamnu' minasharfi karena sebab nama dan karena sebab nama tersebut berakhiran alif dan nun. Dengan syarat, sebelum alif dan nun terdiri dari tiga huruf. Dengan syarat itu. Kalau sebelum alif dan nun terdiri dari dua huruf, maka nun tersebut huruf asli nun tersebut. Nah, kemudian kalau sebelum alif itu ada dua huruf, salah satunya tasdid seperti Hasan, seperti Hayyan, seperti Afan dan yang semisalnya, maka ada dua wajah. Wajah pertama bisa mamnu' minasharfi, wajah kedua bisa munsharif. Itu kesimpulannya. Nah, kemudian apa ini? Berikutnya alamiah ma'a wazan fi'il. Alamiah ma'a wazan fi'il ini khusus untuk wazan-wazan fi'il khusus. Yang wazan tersebut tidak menyamai wazan isim. Atau yang jarang isim itu memiliki wazan tersebut. Ataupun wazan yang isim juga sering memakainya. Ya, seperti Hasanun. Hasanun nama bukan? Adakah orang namanya Hasan? Mamnu' minasharfi atau munsharif? Munsharif. Ada enggak fi'il yang menyamai Hasan? Fi'il madi. Fa'al. Akhir harokat akhir enggak dibaca kan? Fa'al wazannya Hasan bukan? Hasan. Kenapa Hasan bukan mamnu' minasharfi padahal dia menyamai wazan fi'il, yaitu fi'il madi fa'ala. Fa'al. Iya kan? Jawabannya apa? Tidak semua isim yang mengikuti wazan fi'il mamnu' minasharfi. Namun pada pada wazan-wazan khusus bagi fi'il yang wazan-wazan ini jarang ada pada isim. Nah, seperti apa? Seperti wazan-wazan fi'il majhul. Seperti wazan fu'ila fi'il majhul kan? Atau fi'il yang diawali dengan huruf mudhara'a atau fi'il yang mudha'af. Nah, wazan-wazan ini yang menjadikan kalau isim menyerupai wazan tersebut maka menjadi mamnu' minas sarfi. Nah, isim kalau menyerupai wazan-wazan yang wazan-wazan fi'il ini jarang terjadi pada isim, maka isim tersebut menjadi mamnu' minas sarfi. Contohnya apa? Wazan fi'il yang diawali dengan huruf mudhara'a atau yang diawali dengan hamzah wasal seperti ifta'ala, istaf'ala dan yang semisalnya. Atau yang ada tasdidnya mudha'af. Nah. Contoh alamiah ma'a wazan fi'il yaitu nama yang nama tersebut menyerupai wazan fi'il yang menjadi mamnu' minas sarfi, contohnya Ahmadu. Ahmadu. Nah, ini fi'il madi ada enggak? Fi'il mudhari' ada enggak Ahmadu? Ada kan? Hamida yahmadu. Kalau aku memuji bilangnya Ahmadu. Iya enggak? Menyamai wazan fi'il mudhari'. Yazidu, menyamai enggak? Menyamai juga. Naam, yazid. Wazan fi'il mudhari' zada yazid. Zada yazidu. Taglib menyamai juga wazan fi'il mudhari'. Golaba yaglibu. Taglib nama, ini nama. Tadmur juga sama, menyamai wazan fi'il mudhari'. Narjis juga sama. Menyamai wazan fi'il mudhari'. Naam. Ahmadu, Yazidu, Taglibu, Tadmuru, Narjisu. Dan nama-nama yang semisalnya. Berikutnya adalah alamiah ma'a adal. Alamiah ma'a adal yaitu kesimpulannya nama-nama yang mengikuti wazan fu'al. Fu'alu itu. Untuk ringkasnya gitu. Contohnya Umaru, Zufaru, Zuhalu, Hubalu. Yang nama ini ma'dul dari, terambil dari Umaru, terambil dari Amirun. Zufaru dari Zafirun. Zuhalu dari Zahirun. Hubalu dari Habilun. Ayo, ma'dul. Ini berarti adal gampang ya ngapalnya. Nama yang ikut wazan fu'al. Itu aja. Nah, berikutnya. Ini udah selesai nih. Alamiah ma'a salah satu dari 6 sebab sudah selesai. Nah, ketika antum mendapatkan alamiah yang yaitu nama disertai dengan satu dari 6 sebab, maka kita katakan mamluk minasorti. Apa sebab pertama? Alamiah bersama dengan taknis bigori alif. Yang kedua alamiah ma'a ujma. Yang ketiga alamiah ma'a tarkib. Tarkib apa yang dimaksud? Tarkib masji yang tidak berakhiran wai. Lalu alamiah ma'a ziyadah alif dan nun. Tambahan alif dan nun. Seperti Uthman, Sulaiman, Marwan, dan yang semisalnya. Oh. Salman. Nah. Kemudian alamiah ma'a wazan fi'il. Yang kelima alamiah ma'a wazan fi'il. Yaitu wazan-wazan khusus untuk fi'il yang fi'il wazan-wazan ini jarang dipakai oleh isim. Nah. Kemudian alamiah ma'a adal. Yang adal ini ikut wazan fu'al. Nah, saya misalnya ada pertanyaan. Setelah itu kita masuk yang ke wasfiyah. Wasfiyah ringkas. Karena cuman wasfiyah bersama salah satu dari 3. Ya. Ada pertanyaan? Enggak ya. Berikutnya sebab yang kedua adalah karena wasfiyah. Wasfiyah. Karena sifat. Nah. Yaitu apa? Dia berupa sifat namun harus disertai salah satu dari 3 yang akan disebutkan. Yang pertama wasfiyah ma'a ziyadatu. Ma'a ziyadati alif wa nun. Wasfiyah yang disertai dengan tambahan alif dan nun. Seperti Sab'anu, Jau'anu, Qodbanu, Mal'anu, dan lain sebagainya yang mengikuti wazan fa'lanu. Mengikuti wazan fa'lanu. Yang kedua, wasfiyah ma'a wazan fi'il. Wasfiyah ma'a wazan fi'il. Contohnya, Abdolu, Akbaru, Asgoru, Nam. Afdolu, menyerupai wazan fi'il enggak? Wazan fi'il. Dan dia sifat atau bukan? Sifat. Masuk dalam sifat apa? Isim, tafdil. Kalau disebut sifat, berarti yang antum harus ingat, sifat itu berupa, pertama apa? Isim fa'il. Lalu apa? Isim maf'ul. Lalu apa? Sifat musabaha. Ya. Lalu apa lagi? Isim tafdil. Ini yang dimaksud dengan sifat. Sifat itu isim fa'il, atau isim maf'ul, atau sifat musabaha, atau isim tafdil. Sekarang antum lihat. Dari yang kita sebutkan tadi, wasfiyah ma'a. Ma'a ziyadah alif dan nun. Contohnya sab'an. Masuk dalam sifat yang mana? Isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabaha atau isim tafdil? Masuk dalam bab sifat musyabaha. Antum cari wazan-wazan sifat musyabaha, antum akan dapatkan wazan fa'lan. Ya, akan dapatkan wazan fa'lan nanti. Yang kedua, wasfiyah ma'ah wazan fi'il. Contohnya afdalu. Nah, dikatakan sifat karena dia menyerupai sifat. Sifat apa ini? Karena dia berupa sifat. Sifat apa? Isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabah atau isim tafdil? Isim tafdil. Sifatnya dari sisi itu. Dikatakan menyerupai wazan fi'il karena afdalu sama dengan kita ngucap af'alu. Ya. Wazan af'alu, fi'il mudhari' af'alu. Iya kan? Nah, yang ketiga sekarang. Wasfiyah ma'ah adal. Wasfiyah ma'ah adal ini jumlahnya terbatas, tinggal dihafal. Yaitu dari 2 sampai 4. Ada yang mengatakan dari 2 sampai 10. Pendapat yang kuat dari 2 sampai 10. Yang mengikuti wazan fu'al dan maf'al. Ikut wazan fu'al dari hitungan 2. Ikut wazan fu'alu sama maf'alu. Maf'alu. Kita masukkan 1 di sini. Kalau yang pendapat yang kuat dari 1 sampai 10. Itu sudah mamluk minas syarti. Uhadu artinya 1-1. Funa'u artinya 2-2. Fulafu, ruba'u, khumasu, sudasu, suba'u, fumanu, tusa'u, usaru. Sudah 10 kan? 10 ini mamluk minas syarti. Jadi 1 sampai 10 tadi. Ruba'u artinya apa? 4-4. Nah, sekarang ikut wazan maf'al. Mauhadu, mauhad artinya 1-1. Masna artinya 2-2. Fankehu matobalakum masna wa thulaf wa ruba. Masna dari sini kan, wazan ini, masna. Ruba mana wazannya? Dari wazan fu'al. Ruba, iya enggak? Nah, apa tadi? Mauhadu, masna, maslas, marba, marba'u, mahmasu, masdasu, masba'u, masmanu, terus masta, tis'a. Mas tis'a. Mat apa bacanya? Tis'at, tis'atun ya, dari tis'un. Jadi apa? Matsa'u, matsa'u. Nah, kemudian maksaru. Yang 10 maksaru. Ya, selesai. Nah, jadi yang wasfiyah ini lebih gampang diingat daripada yang alamiah. Yang pertama wasfiyah ma'a tambahan alif dan nun, yaitu yang ikut wazan fa'lan, yang ikut wazan fa'lanu. Contohnya syab'anu, jau'anu, khotbanu. Nah, kemudian yang kedua wasfiyah ma'a wazan fi'il, contohnya afdalu, yaitu yang ikut wazan af'alu, yang ikut wazan af'alu. Rumusnya untuk wasfiyah ma'a wazan fi'il obitnya yang mamnu' minas sarfi karena sebab wasfiyah ma'a wazan fi'il, wasfiyah ma'a ziyadah alif dan nun, yaitu yang ikuti wazan fa'lanu. Ini dobitnya. Yang kedua, yang wasfiyah ma'ah wazan fi'il, dobitnya ikut apa? Wazan af'alu. Af'alu. Yang ketiga, wasfiyah ma'ah dal, dobitnya hitungan dari 1 sampai 10. Pendapat yang kuat. Yang ikut wazan fu'alu dan maf'alu. Ditambah satu lagi, ukharu. Ukharu. Satu lagi ukharu. Nah, ukharu ini jamak untuk ukhra. Jamak ukhra, ukharu. Nah, kemudian yang tadi fa'lanu, ini syaratnya mu'anasnya apa tadi? Wasfiyah yang wasfiyah ma'a ziyadah alif dan nun, dobitnya ikut wazan fa'lanu dengan syarat mu'anasnya harus fa'la. Nah, harus fa'la, bukan fa'lanatun. Bukan fa'lana. Bukan fa'lana. Nah, bukan fa'lanatun. Bukan. Demikian juga af'alu, mu'anasnya harus fa'la'u. Fa'la'u. Bukan af'alatun. Bukan af'alatun. Itu dobitnya. Nah, yang fa'lanu mu'anasnya fa'la, bukan fa'lanatun. Yang af'alu mu'anasnya fa'la'u, bukan af'alatun. Nah, sehingga kita dapati contoh armalun, munsharif, karena mu'anasnya armalatun. Demikian juga pada yang fa'lanu. Contohnya, Naam. Nadmanu ya. Nadmanun munsharif. Nadmanun. Kenapa? Karena mu'anasnya nadmanatun. Demikian juga Sufyanun munsharif. Kenapa? Karena mu'anasnya Sufyanatun. Naam itu Hablanun karena mu'anasnya Hablanatun. Naam. Dan kata-kata ini terbatas berjumlah 14. Nah, disebutkan dalam kitab, sudah ditulis dalam kitab Al-Mumti' fi Ilmi Nahwi ya. Kata-kata tersebut ya, menukil dari kitab Hamul Hawami' yang ditulis oleh Al-Imam Suyuti. Nah, yaitu apa? Alanun, Soihanun, Doihanun, Sahnanun, Dahnanun, Hablanun, Sufyanun, Nadmanun, Qoswanun, Masonun, Mautanun, Nasronun, Khomsonun, Alianun. Nah, ini semuanya munsharif meskipun dia berupa sifat yang dia itu berakhiran alif dan nun. Kenapa? Karena mu'anasnya ikut wazan fa'lanatun. Apa wazannya? Fa'lanatun. Naam. Barakallahu fikum. Demikian juga yang af'alu tadi. Naam, jika mu'anasnya af'alatun, maka mamnu' menjadi munsharif. Seperti apa? Seperti armalun. Armalun laki-laki yang tidak beristri atau duda. Mu'anasnya armalatun, yaitu wanita yang tidak bersuami atau janda. Nah, yang mamnu' nasarfi itu yang mu'anasnya adalah fa'la, seperti akbaru kubro. Nah, asgaru sugro, abdolu fudla. Nah, yang mu'anasnya apa? Berarti fu'la. Mu'anasnya fu'la, gitu ya. Fa'la'u atau fu'la. Boleh juga fa'la'u, seperti apa? Ahmaru, hamra'u. Seperti ahmaru dan hamra'u. Afdalu dan Fudla. Naam. Barakallahu fikum. Ya, alhamdulillah selesai dari pembahasan mamnu' minas sarfi. Insyaallah pada pertemuan mendatang kita akan lanjutkan kembali ke matan. Naam. Jadi dua malam dua kali pertemuan kita membahas tentang mamnu' minas sarfi ya. Semoga apa yang disampaikan bisa dimengerti. Kalau masih ada yang kurang paham, audionya diputar ulang. Kalau masih kurang paham juga silakan bertanya lewat grup atau Jabri. Naam. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan dari yang hadir? Enggak ada. Kalau enggak ada kita cukupkan. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.